الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Al-Bukhari. Dan pada pertemuan terakhir kita mengambil bab yang ke-33 dari kitabul ilm. Dan di bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab Al-Hirs Al-Hadis, bab bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu hadis. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting, bahkan termasuk salah satu faktor utama bagi seorang talibul ilm di dalam talabul ilm. Tidak akan berhasil seorang dalam menuntut ilmu jika tidak disertai dengan al-hirs wal-ijtihad. Di bait yang terakhir disebutkan, dan baitnya dinisbatkan kepada al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbik an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa jitihadun wa bulgatun wa irsyadu ustadin wa tulzamani. Wahai saudaraku, engkau tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan rinciannya kepadamu. Zaka'un, yang pertama zaka, kecerdasan. Seorang talib harus memiliki sifat zaka, cerdas. Kecerdasan, pemahaman dan hafalan yang baik itu perkara yang sangat bermanfaat dan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang talibul ilm. Dan setiap talib berbeda-beda tingkat zakanya. Kemudian yang kedua, wahirsun, yang kedua adalah hirs, memiliki semangat yang tinggi, keinginan yang besar di dalam belajar. Dan seseorang ketika belajar, belajarnya dorongan dari dirinya sendiri, bukan didorong atau ditarik oleh orang lain, maka ini merupakan perkara yang sangat bermanfaat karena dia memiliki kesadaran dalam belajarnya. Belajar dikarenakan kesadaran dari dirinya. Ini perkara yang sangat penting. Tidak merasa dipaksa oleh orang lain, sehingga dia bisa belajar dengan penuh hirs, penuh kesungguhan. Wa hirsun wa ijtihadun, yang ketika ijtihad, bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Belajar dengan penuh kecintaan. Dia bukan hanya merasa dan mengetahui bahwasanya ilmu itu wajib dia tuntut, bahkan dia sudah merasa ilmu merupakan kebutuhannya. Kemudian dia bersungguh-sungguh di dalam belajarnya. Kemudian bulughah, terbekal di dalam belajar, yang merupakan penunjang dalam talabul ilmnya. Dan yang keempat atau yang kelima, irsyad ustadin, bimbingan ustad. Yang keenam, tuluz zaman, waktu yang lama. Waktu yang lama belajar butuh bimbingan muallim, dan belajar butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena belajar itu minal mahdi ilal lahad, dari mulai kita di pangkuan ibu kita sampai kita diantarkan ke liang lahat kita, sampai kita meninggal, kita tetap belajar. Karena kita banyak menyaksikan dalam kehidupan kita. Kadang seorang diberi kesadaran untuk belajar, akan tetapi belajarnya hanya berlangsung 1-2 bulan atau 1-2 tahun. Kemudian itu terputus dari belajarnya. Tidak istimrar di dalam belajarnya. Intinya perkara yang sangat memudaratkan seorang talibul ilm ketika dia mengkati anil talab, terputus dari talabnya. Maka itu istilah yang sangat masyhur, qalilun daim khairun min katsirin munqati. Sedikit tapi terus itu lebih baik daripada banyak dari akan tetapi terputus. Dan kita juga menyaksikan kadang seorang talib dari sisi dakwah biasa-biasa saja, kecerdasan biasa-biasa saja, tapi dia sabir wa musabir, dia sabar dan terus belajar, maka nampak hasilnya dari sisi hafalan, demi hafalan yang baik dari Al-Quran dan hadis, dan dari sisi penguasaan ilmu alat, demi penguasaan yang baik dikarenakan kesabarannya pada taufiqillahi ta'ala. Berbeda dengan yang terjadi pada sebagian talib, dia belajar dengan sungguh-sungguh siang malam, menghafal, membahas, akan tetapi terputus, maka ilmu yang dia dapatkan akhirnya hilang dengan sia-sia. Sekali lagi, ad-dawam fi talab itu amrun azim, perkara yang sangat besar, istimrah dalam talabul ilm. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kesabatan di dalam talab dan juga dalam keistiqomahan di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafus salih. Karena talabul ilm, ya istiqomah Al-Quran wa sunnah, bukan untuk 1-2 hari, bukan untuk 1-2 bulan atau 1-2 tahun, tapi sepanjang hidup kita. Dan juga bait yang kita baca yang berkaitan dengan hal harus, sebagian penyair mengatakan, man talabal ilma bighairi jiddin sayudrikuhu idza syabal ghurabu, barang siapa yang ilmu dengan tanpa kesungguhan maka dia akan mendapatkannya kalau burung gagak sudah beruban. Dan juga bait Marbi yang kita baca tersebutkan kemarin, wasiat beliau kepada putranya, wa talabil ilma wala taksal fama ab'adal khair an ahlil kasal, wahai putraku belajarlah, tuntutlah ilmu dan jangan bermalas-malasan, betapa jauhnya kebaikan dari orang yang malas. Belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan penuh semangat, perkara yang sangat penting dalam at-thalab. Wa nas'alu ta'ala taufiq, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan i'anahnya, pertolongannya kepada kita, sehingga kita bisa terus istimrah dan berijtihad dalam talabul ilm. Dan di bab selanjutnya, bab yang ke-34, beliau memberikan terjemah dengan bab kaifa yuqbadul ilm, bab bagaimana diangkatnya ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan beliau sebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma yang masyhur. Dan di tajamah ini beliau menyebutkan asar Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, khalifah yang sangat adil dari kalangan tabi'in. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memasukkan beliau, itu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, sebagai khalifah yang kelima dari Khulafa ar-Rashidin dikarenakan keadilan beliau. Kata beliau, wa kataba Umar ibn Abil Aziz rahimahullah ta'ala ila Abi Bakar ibn Hazm, undur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu, fa inni khiftu durus al-ilm wa dahab al-ulama, wa la taqbal illa haditha Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tubshu al-ilm wa tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam, fa innal ilma la yahlik hatta yakuna sirra. Asar yang sangat luar biasa. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala tatkala beliau menjadi khalifah, dan sudah kita ketahui khilafahnya berpusatnya di Syam, Beliau mengirim surat kepada gubernur dan qadhi beliau di negeri Madinah, yaitu Abu Bakar ibn Hazm. Sebutkan namanya Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari rahimahullah ta'ala, cucunya sahabat yang mulia Amr ibn Hazm al-Ansari. Dan Abu Bakar ibn Hazm ini merupakan salah seorang fuqaha dan ulama di negeri Madinah, dan ditunjuk oleh Umar ibn Aziz sebagai gubernur dan qadhi Madinah. Umar ibn Aziz mensurat dan isinya, undur makana min hadithi Rasulullah SAW faktuhu. Lihat olehmu di negeri Madinah hadis-hadis Nabi SAW, faktuhu, kemudian tulislah, catat hadis-hadis tersebut. Beliau memerintahkan agar hadis-hadis yang ada di ulama Madinah ditulis. Apa alasannya? Kata beliau, fa'inni khiftu durusal ilm wa dahabal ulama, karena aku khawatir ilmu hilang dan diwafatkannya para ulama, perginya para ulama, diwafatkannya para ulama, maknanya akan pergi ilmu yang dimiliki oleh ulama tersebut. Dan sudah kita ketahui para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, awalnya mereka ketika menghafal hadis, kebanyakan mereka mengambil hadis, mengambil ilmu itu dengan bersandar pada hafalan, karena hafalan mereka para sahabat radhiyallahu anhum dan juga para tabi'in, dan setelahnya hafalan yang sangat kuat, mereka memiliki hafalan yang sangat kuat. Bahkan di sebagian tarajim ulama salaf kita, mereka itu ketika mendengar satu kali mendengar, langsung hafal, langsung hafal. Akan tetapi Umar ibn Aziz rahimahullah ta'ala, beliau melihat lebih jauh lagi, sehingga beliau merintahkan agar dicatat, karena ilmu yang dicatat itu abad akan lebih terjaga daripada yang dihafal. Hafalan perkara yang sangat penting. Kata beliau, faktubhu, tulis hadis-hadis Nabi SAW yang dihafal oleh para ulama Madinah, karena aku khawatir hilangnya ilmu dan juga wafatnya para ulama. Wala taqbal illa hadis Nabi SAW, dan jangan kau terima kecuali hadis Nabi SAW, karena itu inti ilmu, inti ilmu, ayat-ayat Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian beliau merintahkan kepada Abu Bakar ibn Hazm dan ulama Madinah, wal tubshul ilm, dan hendaklah kalian sebarkan ilmu, wal tajlisu, dan duduklah bersama kaum muslimin, bersama manusia, hatta yu'allam man la ya'lam, sampai diajari orang-orang yang tidak mengetahui. Perintah dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz kepada para ulama agar mereka menyampaikan ilmu mereka kepada manusia. Kata wa tubshul ilm, sebarkanlah kalian ilmu, wa tajlisu, dan duduk bersama manusia, hatta yu'allam man la ya'lam, sampai diajari orang yang tidak mengetahui. Kemudian beliau, fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra, karena ilmu itu tidak akan hilang sampai ilmu menjadi sir, sembunyi-sembunyi. Dorongan dari beliau rahimahullah agar disebarkan ilmu, agar disampaikan ilmu, dan ilmu terang-terangan sehingga didengar oleh semua manusia. Ilmu tidak akan hilang kecuali ketika sudah menjadi sir, menjadi sir, sembunyi-sembunyi. Ini nasihat yang sangat agung, nasihat bagi para talabatul ilm agar mereka bersungguh-sungguh dalam menjaga ilmu dengan menulisnya dan juga menghafalnya. Dan setelah menguasai ilmu, maka menyampaikan ilmu tersebut. Tentunya badal amal, badal amal. Al-ilm merupakan landasan semua kebaikan. Oleh karena Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah lagi padanya kebaikan, Allah jadikan dia faqih dengan agamanya. Ilmu itu sebab semua kebaikan. Kemudian, setelah berilmu, kita amalkan. Karena tidak semua orang yang berilmu itu beramal. Sebagaimana tidak semua orang itu alim. Ada orang alim, ada orang jahil. Dan orang alim tidak semuanya mengamalkan ilmunya. Kemudian orang yang beramal juga, tidak semua orang beramal dengan ikhlas. Sebagian beramal dikarenakan perkara yang bisa membatalkan amalnya. Ria'an wa sum'ah. Beramal dengan ingin mendapat pujian dari manusia. Maka oleh kita beramal dengan ikhlas. Dan tidak semua orang yang beramal dengan ilmu dan ikhlas bisa istimrar di dalam amalannya. Betapa banyak kita saksikan orang yang beristiqomah, kemudian setelah itu meninggalkan keistiqomahannya. Dia meninggalkan ilmu dan amalan yang tadinya dia berdasarnya. Maka istiqomah perkara yang sangat penting. Dan ini namanya hidayah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Dan di antara kandungan jalan lurus adalah al-ilmun nafi' wal 'amalus shalih wal ikhlas fil 'amal wad dawam ala tilkal 'amal. Dawam di atas ilmunya, di atas amalannya, di atas keikhlasannya sampai tawaffahullah azza wajalla, sampai Allah mewafatkannya. Ini merupakan hidayah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu di setiap saatnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, haddatsana al-Ali bin Abdul Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdul Medina bidzalik, yani hadis Umar bin Abdul Aziz ila qawlihi dhahabal ulama. Ini asar Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yang isinya surat beliau kepada gubernur dan qadhi beliau di negeri Madinah, yaitu Abu Bakar bin Hazm rahimahullah ta'ala. Adapun hadis marfu' yang beliau sebutkan, qala haddatsani Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Malik an Hisham bin Urwah an Abi Urwah bin Zubair an Abdul ibn Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-'ilm intizan yantazi'uhu min al-'ibad walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighari ilm fa'dallu wa'adallu. Qala fi riyabi haddatsana Abbas qala haddatsana Qutaybah qala haddatsana Jarir an Hisham nama. Dari Abdul Ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu, tidak mengat ilmu intizan yang tajimul ibad, tidak mengat ilmu dengan begitu saja dari hambanya. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mau mencabut ilmu dari hambanya, karena sudah pasti ilmu akan dicabut, tapi Allah tidak mencabut dengan tanpa sebab. Tidak tiba-tiba orang yang berilmu semua jadi orang jahil. Tidak seperti itu. Allah tidak mencabut ilmu dengan tanpa sebab. Allah tidak jadikan orang yang tadinya sudah berilmu kemudian diangkat ilmunya sehingga menjadi orang jahil. Bagaimana diangkat ilmunya? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dari manusia dengan diwafatkannya al-ulama, hamalatul ilm, diwafatkannya para pembawa ilmu. Maka ketika seorang alim diwafatkan, maka ilmu yang bersamanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim yang lainnya diwafatkan, diangkat ilmu yang bersamanya. Hatta idza lam yubqa 'aliman, sampai tatkala Allah tidak menyisakan seorang alim pun, semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Tidak ada orang yang berilmu. Ilmu sudah diangkat dengan diwafatkannya ulama, maka orang-orang menjadikan ru'us mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tempat-tempat tujukan mereka juhala, orang-orang jahil. Fasu'ilu, maka orang jahil yang dijadikan pemimpin, jadikan tempat tujukan oleh manusia, ditanya oleh manusia. Tatkala mereka tidak memiliki ilmu, fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki, tidak punya, tidak mungkin memberi. Orang tidak punya ilmu bagaimana mau menjawab dengan ilmu. Dia ditanya, maka dia menjawab dengan tanpa ilmu. Apa akibatnya? Fadallu adallu. Akibatnya mereka tersesat dan menyesatkan manusia. Ini hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, dan syahidnya sangat jelas sekali. Qabdul ilm. Diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Dengan cara diwafatkannya para ulama. Oleh itu dorongan bagi kita untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan orang-orang yang berilmu di atas manhaj yang benar, maka manfaatkan keberadaan mereka. Ambil ilmu mereka sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini celaan bagi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh itu merupakan sumber malapetaka seandainya dia tidak mencari ilmu. Dia dengan mudah disesatkan oleh manusia. Oleh karena itu kita dapatkan orang-orang yang ingin merusak Islam, mereka berusaha menjauhkan kaum muslimin dari ilmu. Dan di antara jalan yang mereka tempuh itu dengan menjatuhkan para ulamanya, hamatul ilmnya. Oleh karena itu para ulama ridwanullahi alaihim ajmain wa rahimahum ajmain, mereka sangat keras sekali terhadap orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah yang mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kenapa? Karena apa? Hamatul ilm. Mereka para pembawa ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tidak sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau para sahabat dicela, maka putus mata rantai tersebut. Artinya tidak akan ada ilmu yang sahih di atas muka bumi ini. Mereka para perusak agama, orang-orang Syiah dan Rafidah. Orang-orang Syiah dan Rafidah, mereka para perusak agama dengan mencela hamatul ilm, para pembawa ilmu. Begitu pula zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam, mereka menjauhkan kaum muslimin dari ilmu, menjauhkan dari ulamanya dengan berbagai macam cara. Ulama-ulama yang mereka berlihat Al-Quran Sunnah, mereka sisihkan. Dengan perkataan mereka itu ulama haid dan nifas, ulama ketinggalan zaman, ulama bidan, dan begitu. Sehingga kaum muslimin sudah tidak mengikhtiram lagi dengan para ulamanya. Kaum muslimin kalau sudah tidak punya ikhtiram dengan para pembawa ilmu, maka apa yang akan mereka dapatkan? Mereka tidak mungkin mau mencari ilmu dikarenakan para pembawa ilmunya sudah tidak mereka hiraukan, tidak mereka bunuh. Maka harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Oleh karena itu datang dari sebagian kalam salafin salih, bahwasanya irdul ulama itu summun masmum. Katanya kehormatan ulama itu racun yang sangat berbisa, yang bisa mematikan. Sekalipun tentunya irdul muslim secara umum itu sum, racun. Akan tetapi ketika seorang mencela ulama itu akibatnya lebih besar. Kalau orang mencela selain ulama mungkin akibatnya terbatas pada orang tersebut. Akan tetapi ketika seorang mencela hamil ilm, pembawa ilmu, maka akibatnya sangat besar karena berkaitan dengan kaum muslimin. Maknanya orang ini akan ditinggalkan dan ilmu yang bersamanya akan ditinggalkan pula. Ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang berat. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Dan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bab yang ke-53 Akhdul Quran an Afwahil Masyayikh. Dan pada pertemuan yang lalu ada kekeliruan tentang Ibnu Yahya Ibn Sa'id, karena ada perbedaan di cetakan lama yang dipegang oleh anak, cetakan Darul Haramain dengan cetakan baru Darul Asar. Darul Asar sudah direvisi. Situ sebutkan Sa'id Ibnu Yahya Ibnu Sa'id. Biasanya Ibnu Sa'id atau disebutkan Ibnu Yahya Ibnu Sa'id. Hingga kemarin disebutkan bahwasanya Ibnu Yahya Ibnu Sa'id itu Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Sa'id. Itu Al-Qattan rahimahullah ta'ala. Karena Ibnu Sa'id Al-Qattan muridnya Al-A'mash rahimahullah ta'ala. Tetapi yang benar, tetapi yang di edisi revisi, dan itu yang tertulis juga di Al-Musnad dan Imam Ahmad. Al-Musnad dan Imam Ahmad, dan juga Zawaidnya berarti sama. Zawaid Al-Musnad, karena sama di satu sumber, satu kitab. Dan bedanya kalau Musnad itu riwayat Abdullah An-Abi, Imam Ahmad. Kalau Zawaid Musnad, di kitab yang sama itu Abdullah dari selain ayahnya, dari selain ayahnya. Jadi di Musnad Imam Ahmad dan di Zawaid Imam Ahmad itu ditulis Sa'id bin Yahya bin Sa'id, berarti Al-Jarmi, seperti yang di atas. Jadi madar hadisnya pada Yahya bin Sa'id Al-Jarmi rahimahullah ta'ala. Kemarin dikira madar hadisnya pada Al-Amash. Jadi kalau madar hadisnya Al-Amash dari Sa'id bin Muhammad Al-Jarmi. Dari Yahya bin Sa'id Al-Umawi, Yahya bin Sa'id Al-Umawi dari Amash. Kemarin dikira juga diikut oleh Yahya bin Sa'id dari Al-Qattan dari Al-Amash. Tapi yang betulnya seperti yang di edisi revisi. Haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Umawi Al-Amash, sanad pertama. Sanad yang keduanya Sa'id bin Yahya bin Sa'id, berarti masih Al-Umawi. Madar hadisnya pada Yahya ibn Sa'id al-Umawi al-Qurashi rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab yang ke-54, At-Talib fi hali futurihi layang sorif ilal batil. Bab yang sangat bermanfaat. Bab seorang talibul ilm tatkala datang waktu futur, waktu jenuh, waktu malas belajar, layang sorif ilal batil, dia tidak berpaling dari ilmu, kemudian melakukan kebatilan. Akan kali hadis dalam bab ini bahwasanya merupakan sunnatullahi azza wajal. Setiap semangat dalam melakukan suatu amalan itu ada waktu futurnya. Dan ini kita bisa rasakan kalau kita perhatikan keadaan kita. Terkadang datang waktu-waktu kita sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Istilahnya sampai tidak kenal siang, tidak kenal malam. Kita disibukkan dengan ilmu. Tapi datang waktu tertentu, kita masih berat sekali. Sangat berat sekali dalam belajar. Itu namanya waktu futur. Itu pasti datang pada setiap talibul ilm. Dan dalam bab ini, Syekh menyebutkan nasihat. Seorang talib ketika datang waktu futurnya, datang waktu malasnya, jangan sampai dia terjatuh kepada kebatilan. Tapi hendaknya dia tetap beristiqomah pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera dikembalikan kepada waktu nasyabnya. Karena kalau dia bersabar dan berdoa akan kembali datang waktu nasyab, akan giat kembali dalam belajar. Menunjukkan bahwasanya belajar juga butuh siasah. Kita harus tahu tentang keadaan kita dan apa yang kita butuhkan. Dan diantara yang kita dapatkan dari faedah Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala dalam masalah bagaimana atau kiat seorang talib berhasil dalam hafalannya, di antara kiatnya katanya adalah dia menghafal pada saat nasyab, pada saat giat. Jangan menghafal pada saat futur. Ketika kita menghafal dalam keadaan nasyab dan keadaan semangat, itu akan lebih mudah untuk berhasil dalam hafalannya. Berbeda ketika futur, ketika lelah kemudian dia menghafal, walaupun dia diulang, dipaksa menghafal, tidak akan masuk. Seorang talib harus paham. Ketika datang waktu nasyab, gunakan sebaik-baiknya untuk menghafal terutama. Dan juga untuk mendalami ilmu yang sedang dipelajari. Ketika waktu futur, dia pun harus paham, harus sadar. Ini waktu futur saya. Jangan sampai dia meninggalkan talab, dan juga lebih-lebih disibukkan dengan kebatilan. Mungkin ketika waktu foto dia membaca bacaan-bacaan yang ringan, sirah para sahabat radhiyallahu anhum atau salafun shalih, sebelumnya para nabi, al-anbiya alaihi salatu wassalam, dan bagaimana kita berusaha dengan keadaan mereka. Karena kalau dia bersabar tersebut, insya Allah akan datang lagi waktu nasyab dan kita lanjutkan belajar kita dan terus seperti itu. Kata beliau di sini, seorang talib tatkala datang waktu futur, hendaknya dia tidak yang sesuai oleh batil. Tidak mengarah kepada perkara yang batil. Qala Imam Ahmad rahimahullah ta'ala haddathana Rauh. Rauh ibn Ubadah rahimahullah ta'ala. Qala haddathana Syu'bah. Syu'bah ibn man Ahmad. Ahsanta Syu'bah ibn Hajjaj. Abu Bustam. Amir Miyakil Hadith. قال أخبرنا حسين عبد الرحمن السلمي قال سمعت مجاهد مجبر يحدث عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة ولكل شيطان فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. قال الشيخ هذا حديث صحيح على شرط شيخين. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Likulli amalin syirrah." Setiap amalan itu ada waktu syirahnya, ada waktu nasyatnya, ada waktu giatnya dan semangat dalam mengamalkan amalan tersebut. Termasuk dalamnya thalabul ilm dan juga dalamnya ibadah. Terkadang ketika kita giat dalam salat malam, dengan sendiri kita mungkin jam 2, jam 3 sudah bangun salat, salat malam. Akan tetapi terkadang datang waktu futur. Jangankan sholat malam, terkadang sholat witir pun luput dari darinya. Kata Nabi Sallam, "Walikulli syirratin fatrah." Akan tetapi setiap waktu nasyat itu ada waktu fatrahnya, ada waktu lemahnya, ada waktu futurnya. Kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita mensiasati diri kita ketika datang waktu futur. "Faman kanat fatratu ila sunnati faqad aflah." Maka barang siapa yang waktu futurnya tetap di atas sunnahku, faqad aflah. Maka dia sungguh telah beruntung. Wa man kana ila ghairi dhalik. Akan tetapi barang siapa yang di waktu futurnya mengarah kepada selain sunnahku, balas kebatilan, faqad halak. Maka sungguh dia telah binasa. Ini petunjuk dari Nabi SAW dalam menghadapi waktu futur. Jadi gunakan waktu nasyat kita sebaik-baiknya, karena waktu tidak mungkin terulang, dan ketika ditimpa waktu futur, maka anda tetap beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi, atau agar Allah memberikan bantuan kepadanya dalam thalabul ilm, sehingga bisa kembali ke waktu nasyatnya. Ini hadis yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan materi kita di kitab Al-Muslim Malaysia Pisaihain. Ya, ada salam dari Akhuna Fajri. Hafizullah Ta'ala untuk Ikhwan dan Asafid. Alayhi salam warahmatullahi wabarakatuh.